Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari salah satu bentuk keterangan dalam kalimat, ya, yaitu jar dan majrur. Apa itu jar? Jar adalah huruf jar. Adapun majrur merupakan isim, ya, yang dijarkan. Contohnya fil madrasati, di dalam sekolah, maka fi adalah jar. Dan al-madrasah, ia majrur, ya, dijarkan. Dan tanda jarnya adalah kasrah, ya. Jadi jar itu adalah huruf jarnya, dan huruf jar ini ada banyak, ya. Contohnya, min, ila, an, ala, fi, rubba, kemudian bi, kemudian ka, li atau la, kemudian muz, munzu, dan huruf-huruf sumpah, ya. Wallahi, billahi, tallahi, ini juga termasuk huruf jar, ya. Saya ulangi, huruf jar ada min, dari, ya, kemudian ila, ke, kemudian an, dari juga. Bedanya kalau min untuk sesuatu yang jauh, an untuk sesuatu yang sifatnya dekat dan menempel. Kemudian ala, di atas. Kemudian fi, di dalam. Rubba, sedikit atau jarang sekali. Kemudian bi, ya, dengan. Kemudian ka, seperti. Kemudian li atau la, untuk atau bagi. Kemudian muz dan munzu, yang artinya adalah sejak, ya. Kemudian huruf-huruf sumpah, yang artinya adalah demi. Wa, bi, dan ta, ya. Wal asri, demi masa, ya. Bi dan ta pun termasuk huruf qasam, dan huruf qasam ini termasuk juga dalam huruf jar, ya. Jadi huruf jar ini contoh-contohnya. Adapun majrur, karena tidak semua kata i'rabnya itu dengan huruf, maka ada beberapa kondisi majrur, ya, ya. Kita akan jabarkan satu persatu. Mufrad seperti apa majrurnya, tasniyah seperti apa majrurnya, kemudian jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, jamak ta'sir. Dan khusus untuk pembahasan majrur, ada satu kelompok kata yang ia i'rabnya unik, ya, yaitu isim ghairu munsharif. Jadi kita bahas satu persatu. Untuk kelompok kata mufrad, ketika jar ia kasrah. Contohnya al-madrasati, ya, ya. Contohnya al-madrasati. Ya, atau talibin, ya, talibin. Kemudian yang kedua tasniyah, ya, karena kita mengetahui bahwa tasniyah ini ada yang ani dan ada yang aini. Nah, ketika majrur, tasniyah ini adalah yang aini, bukan yang ani, ya. Sehingga kalau kita ingin membuat kalimat dari tasniyah yang majrur, maka kita gunakan yang aini, ya. Talibaini misalkan, ya. Talibaini, bukan yang talibani, karena talibani ini khusus untuk marfu. Adapun talibaini ini bisa untuk majrur dan juga mansub, ya. Kemudian yang ketiga, jamak mudzakkar salim. Kita tahu bahwasanya jamak mudzakkar salim ada yang una dan ada yang ina. Nah, ketika majrur yang digunakan adalah yang ina. Talibina. Bukan yang una, talibuna, tapi yang ina, ya. Jadi jamak mudzakkar salim ketika majrur yang digunakan adalah yang ina. Kemudian jamak muannats salim, ya, ketika majrur ia kasrah. Dia sesuai dengan tanda asalnya majrur. Jamak muannats salim ketika majrur ia kasrah, talibatin, ya, talibatin. Begitupun dengan jamak ta'sir, ketika majrur ia juga kasrah, ya, tullabin, ya, tullabin. Tapi ada satu kelompok kata yang ia berbeda sendiri, yaitu isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif ini ketika majrur ia malah fathah, ya. Ini salah satu pengecualian, ya. Ya. Fathah ini kan sebetulnya tanda asal dari mansub. Dan isim ghairu munsharif ketika majrur bukan yang kasrah, malah ia fathah, ya. Jadi semua isim ghairu munsharif yang telah kita pelajari pada pelajaran sebelumnya, ketika ia menjadi majrur maka ia kasrah, ya. Contohnya Ahmad, ya. Ahmad, Usman, ya. Ya, Ahmad, kemudian Usman, kemudian Fatimah. Ketika ia kemasukan huruf jar atau majrur, ia tidak berharakat kasrah melainkan fathah. Ya, jadi misalkan bi, ya, dengan Ahmad, maka kita katakan bi Ahmada. bukan di Ahmadi. Dengan Fatimah kita katakan bi Fatimata, bukan bi Fatimati. Jadi dengan Utsman kita katakan bi Utsmana, bukan bi Utsmani, ya. Karena ini khususan untuk isim ghairu munsharif. Saya ulangi, untuk isim ghairu munsharif ketika ya majrur bukan ya kasrah, ya malah ya fathah. Bi Ahmada, bi Fatimata, bi Utsmana, ya. Ya, ini merupakan i'rab, ya, i'rab kelompok-kelompok kata ketika majrur. Baik, kemudian kita bahas contoh-contoh keterangan yang menggunakan jar majrur, ya. Contoh yang pertama misalkan ya, Khadijatu jamilatun kalbadri, ya. Khadijah itu cantik seperti purnama, ya. Ketika kita mengatakan Khadijatu jamilatun, ini sebetulnya sudah merupakan kalimat yang sempurna. Kan tapi dengan kita menambahkannya dengan kalbadri seperti purnama, maka kita seakan-akan ingin membandingkan kecantikan si Khadijah ini dengan purnama yang berkilau, ya, seperti itu. Kemudian contoh yang kedua, zahabat, ya, apa, zahabtu ilal maktabati, ya, zahabtu ilal maktabati. Kalau kita mengatakan zahabtu saja, saya pergi, mungkin orang yang kita ajak bicara akan bertanya, pergi kemana? Maka kita bisa menjelaskan tujuan pergi kita dengan menggunakan jar majrur. Zahabtu ilal maktabati, ya, ini contoh yang mufrad. Kemudian mari kita sebutkan contoh yang tasniyah, ya. Contoh yang tasniyah misalkan Hamidun mudarrisun fil madrasah, fil madrasata ini, ya. Ketika kita mengatakan Hamidun mudarrisun, maka ini sudah jelas, ya. Bahwasanya kita akan menjelaskan si Hamid ini merupakan guru profesinya. Tapi ketika kita menjelaskan fil madrasah, fil madrasata ini, maka ini menjelaskan bahwasanya Hamid ini guru di dua sekolah, ya. Hamidun mudarrisun fil madrasatayni. Hamid adalah guru di dua sekolah. Kemudian contoh yang kedua untuk tasniyah, ya, sami'at Fatimatu al-khabara anis sadiqaini, ya. Sami'at Fatimatul khabara anis sadiqaini. Fatimah telah mendengar kabar dari dua orang yang jujur, ya. Jadi ini menjelaskan dari mana si Fatimah mendapatkan kabar, ya. Sami'at Fatimatu al-khabara anis sadiqaini. Kemudian yang ketiga, kita bahas contoh yang jamak mudzakkar salim. Contohnya as-shaumu jannatun lis-shaimina, ya. As-shaumu jannatun lis-shaimina. Puasa itu adalah perisai bagi orang yang berpuasa. Kemudian contoh yang lain, tabakhat al-ummu ar-ruzza lis-shaimina. Tabakhat al-ummu ar-ruzza lis-shaimina, ya. Ibu memasak nasi lis-shaimina, untuk orang-orang yang berpuasa, ya, maksudnya untuk berbuka. Kemudian contoh yang jamak mana salim, ya, al-hijabu, ya, wajibun alal muslimati, ya. Al-hijabu wajibun alal muslimati, ya, ia jamak mana salim kasrah. Al-hijabu wajibun alal muslimati, hijab itu wajib atas muslimah. Kemudian contoh yang lain, marartu bitalibati, ya, aku berjalan dengan siswi-siswi, ya. Kemudian jamak tafsir, ya bahasul qaidu anir rijali, ya, ya bahasul qaidu anir rijali, panglima, ya, sedang mencari para laki-laki, ya, mungkin ingin menjadikan tentara, ya. Ya bahasul qaidu anir rijali, ya, panglima sedang mencari para laki-laki. Kemudian contoh yang lain, raja'at tujaru minal aswaqi, raja'at tujaru minal aswaqi, ya, para pedagang, ya, telah pulang dari pasar-pasar, ya. Jamak tafsir ini ketika majrur, ya, kasrah. Kemudian yang terakhir contoh isim ghairu munsharif, ya, zahaba al-hujjaju ila Makkah, ya. Zahaba al-hujjaju ila Makkah. Orang-orang yang berhaji, ya, para haji-haji itu telah pergi ke Mekah, ya. Kita tidak boleh mengatakan ila Makkatin, ya, karena Makkah termasuk isim ghairu munsharif. Maka kita katakan zahaba al-hujjaju ila Makkah, ya. Zahaba al-hujjaju ila Makkah. Contoh yang lain, marrat Hindun bi Ahmada, ya. Marrat Hindun bi Ahmada. Hindun telah berjalan dengan si Ahmad, ya. Kita katakan bi Ahmada, tidak boleh bi Ahmadi, karena kaidahnya isim ghairu munsharif, tapi ta majrur ya malah fathah. Saya penarasa cukup untuk jar majrur ini, dan ini insyaallah merupakan keterangan yang paling mudah karena tidak ada syarat, ya. Maksudnya Pokoknya kalau jar itu ya huruf jar, majrur itu ya harus dijarkan. Dan jar itu ada tiga ya, ada yang kasrah ya, kemudian ada yang fathah untuk isim jar musharif, dan ada yang ya. Yang ya ini tasnia dan jama, artinya untuk tasnia yang digunakan itu yang aini, untuk jama yang digunakan yang ina ya. Baik, ana rasa cukup untuk pelajaran tentang jar dan majrur ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.